إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فقد قال الله عز وجل موسيا بنا بتقوى الله حيث قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membuat sunanan Allah telah membuat ketetapan-ketetapan di muka bumi dan ketetapan di akhirat. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sementara kamu tidak akan pernah mendapatkan perubahan di dalam sunnah-sunnah, ketetapan-ketetapan yang Allah buat. Berupa kehidupan, kematian, kekalahan, kemenangan. Kemudian Allah juga menetapkan sebab-sebab bagi semua itu. Oleh karena itu seorang yang az-zakiyul haziq, yang cerdas di antara mereka, adalah berusaha semaksimal mungkin untuk mempelajari sebab-sebab yang membuat mereka kalah, maka mereka pun menjauhinya. Dan mereka pun tahu mempelajari sebab-sebab an-nasr, kemuliaan dan kemenangan, lalu mereka menjadikan itu adalah jalan mereka. Oleh karena itu, ini adalah merupakan kecerdasan seorang mukmin, karena memang mereka berpegang teguh dengan agama yang mengajarkan kecerdasan. Karena Allah Subhanahu wa taala, karena agama Islam datang daripada Allah Al-Alimul Khabir, yang Maha mengetahui segala-gala umur. Ibadallah, di antara hal yang perlu kita cermati, anna an-nasra 'ala al-a'da ya'ti min indillah, bahwa kemenangan terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, musuh-musuh kita, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya melakukan sebab dan akibat, lalu dialah Allah Subhanahu wa taala, biyadihin nasr, di tangan Allah lah kunci-kunci kemenangan. Sehingga mereka tergantung, menggantungkan hidup dan kehidupan mereka kepada Allah Jallatil Ula. Allah Subhanahu wa taala di dalam berfirman dalam surah Ali Imran, wa iyansurkumullah fala ghaliba lakum. Kalau Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Wa iyakhdhulkum faman dhal ladzi yansurukum min ba'dih. Kalau Allah menelantarkan kalian, membiarkan kalian tanpa ada pertolongan dari Allah Rabbul Izzah, maka kata Allah, faman dhal ladzi yansurukum min ba'dih. Siapakah zat yang mampu menolong kalian setelah Allah? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Oleh karena itu hanya kepada Allah lah orang-orang beriman bertawakal, menyerahkan urusan-urusan mereka. Kemudian di antara perkara yang harus kita pahami dalam hal ini, an-nasr la yakunu illa min ba'd al-ibtila'i wasyiddati was-sabr. Kemenangan itu tidak akan datang kecuali setelah melewati berbagai ujian, melewati berbagai kegentingan, kegetiran, dan kesabaran-kesabaran. Hal itu ditanyakan kepada al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, "Ainal khair?" Mana yang lebih baik? Orang yang diberikan kesuksesan atau orang yang diuji Allah? Kata beliau rahimahullah, kesuksesan itu tidak mungkin diberi Allah kecuali setelah beliau orang itu melewati ujian. Itu adalah sunnah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah?" Apakah kalian mengira akan masuk jannah begitu saja? At-tamanni, mengharap, berandai-andai begitu saja. Walamma ya'tikum mathalul ladzina min qablikum, ketika datang, belum datang kepada kalian seperti apa yang datang kepada orang-orang sebelum kalian. Apa yang datang kepada umat-umat sebelum kita? Massatuhumul ba'sa wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqulur rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Di mana mereka ditimpa oleh kesusahan, kegetiran, dan mereka digoncang. Bagaimana bahasa Al-Quran mengatakan cobaan yang menimpa orang-orang berimun sebelum kita? Madinah waktu itu dikepung oleh pasukan multi internasional. Ingin menghabisi Madinah sampai ke akar-akarnya. Demi Allah, kekuatan Rasulullah dan para sahabat waktu itu tidak akan mampu menghadapi mereka. Saat itu orang-orang munafik telah menghembuskan isu-isu bahwa Madinah akan habis dan binasa, menakut-nakuti kaum mukminin. Justru mereka membuat kegaduhan dari dalam. Sementara orang-orang Yahudi yang membuat kesepakatan dengan Nabi Muhammad SAW untuk menghadang musuh-musuh yang datang ke Madinah, malah mereka membuka pintu dari sisi mereka. Sampai Allah gambarkan, sudah terasa bagi para sahabat bahwa ruh itu telah berada di kerongkongan mereka. Wazulzilu, mereka betul-betul digoncang. Sampai-sampai mereka mengatakan, hatta yaqulur rasulu walladzina ma'ahu, sampai Rasul dan orang beriman bersamanya mengatakan, mata nasrullah, kapanlah kiranya datangnya bantuan Allah, kemenangan dari Allah. Maka Allah menjawab dari langit, ala inna nasrallahi qarib, bahwa Nabi Allah SWT mempermaklumkan bahwa pertolongan Allah itu sudah dekat. Kemudian ikhwatal iman rahimakumullah, orang beriman hendaknya mereka mengetahui bahwa lillahi fi nusratil mu'minina la adaihim sunanan la tatabaddalu wa la tataghayyar, bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sistem, mempunyai suatu ketetapan. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menolong orang-orang beriman terhadap musuh mereka, Allah mempunyai cara, ketetapan yang tidak mungkin diroboh-roboh oleh kita. Oleh karena itu, kemenangan itu tidak akan datang sekonyong-konyong sebagai hadiah yang kata orang adalah duren runtuh untuk kita. Nih kemenangan seperti itu, tidak ada seperti itu. Oleh karena itu, orang beriman mempelajari perkara-perkara yang akan kita sebutkan ini. Di antara ya ibadallah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam perkara ini, sunnatullah fil ladzina khalau min qabl. Ini sudah ketetapan Allah. Sunnah Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang sebelum kalian. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan kau tidak akan mendapatkan ada perubahan pada sunnah-sunnah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak boleh kita mencari jalan-jalan lain ke kiri dan ke kanan, meninggalkan jalan-jalan yang telah disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga hal sunnah, ketetapan Allah dalam kemenangan dalam Islam. Yang pertama, ibadallah, Allah berfirman, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan adalah hak bagi kami menolong orang beriman. Apapun ceritanya, wa in tala au qasur, biarpun panjang atau lama ataupun singkat, Allah pasti menolong orang-orang beriman. Ini kaidah yang pertama. Bahwa Allah pasti memenangkan agama Allah ini. Dan Allah akan memenangkan orang-orang beriman. Ini kaidah yang pertama. Ketentuan yang pertama dari Allah. Allah janjikan kemenangan untuk mereka. Akan tetapi, ini tidak mungkin didapatkan kecuali mereka melalui tahapan kedua. Apakah yang kedua ya ibadallah? Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah sesuatu yang ada pada kaum sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Kemudian, ya ibadallah, inilah adanya perubahan islah. Mereka tukar apa yang ada pada diri mereka daripada cinta dunia menuju cinta Allah dan Rasulnya. Dan hal-hal lain yang akan kita sampaikan biiznillah. Kemudian yang ketiga, wa in yatawallaw yastabdil qauman ghayrakum wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum. Kalau kalian berpaling, Allah akan menggantikan kalian dengan kaum yang lain. Tsumma la yakunu amsalakum. Kemudian kaum itu tidak seperti kalian lagi. Ya ibadallah, kita yang perlu dengan agama Allah. Bukan Allah yang butuh dengan Anda. Dan Allah tidak butuh dengan harta-harta Anda pada hakikatnya. Akan tetapi kitalah yang perlu dengan agama Allah, dengan dakwah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Inna Allah zuyya lil ard." Allah membentangkan bumi ini di hadapanku. Faraitu masyariqaha wa magharibaha, maka aku pun melihat timur dan baratnya. Wa inna ummati sayablughu ma zuyya li minha, bahwa umatku ini akan sampai kepada bagian bumi yang telah dinampakkan kepadaku. Oleh karena itu ya ibadallah, al-wa'du labudda an yakun, janji Allah pasti terjadi. Akan tetapi ada pertanyaan, mata, kapan datangnya kemenangan itu ya Rabb? Kapan datangnya janji Allah itu wahai saudaraku fillah? Maka jawabnya, idza haqqaqa lillah al-muslimuna as-sunnah ats-tsaniyah. Ketika kaum muslimin merealisasikan sunnah, ketetapan yang kedua, Allah janjikan untuk kita kemenangan, kejayaan. Akan tetapi kapan? Syaratnya ada pada kita. Apabila kita melaksanakan sunnah yang kedua, ketetapan yang kedua apa? Inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah sesuatu yang ada pada kaum itu sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Jadi kunci kemenangan ini ada pada poin ini. Ini adalah pintu satu-satunya untuk merubah kondisi kekinian, kondisi zaman kita yang betul-betul menyedihkan, yang membuat kita menangis dengan kondisi-kondisi yang kita saksikan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan merubah keadaan kita, keadaan umat ini sampai mereka yang dahulu memulai merubah keadaan mereka. Mereka rubah apa yang ada pada diri mereka. Seraya mereka yuslihu ahwalahum, mereka memperbaiki keadaan mereka, diri mereka. Dari ketergantungan kepada selain Allah menuju ketergantungan kepada Allah Jallatil Ula. Daripada mereka terikat dengan syahwat mereka, adat dan istiadat mereka, maka mereka pun menjadikan keterikatan mereka hanya kepada Nabi mereka di dalam beragama. Dan mereka menjadikan ilmu yang sahih hanyalah apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dan apa yang datang daripada para sahabat Rasulullah. Saat itulah, فَغَيَّرَ اللَّهُ مَا بِهِمْ وَيُعِينُهُمْ. Lalu Allah merubah apa yang ada pada diri mereka dan menolong mereka. Maka lihatlah ibadah Allah, apa yang Anda lakukan pada diri Anda terhadap agama Anda. Jangan Anda menunggu orang-orang lain. Maka kita rubah diri kita. Sepulan dengan ilmunya, sepulan dengan hartanya, sepulan dengan pemikirannya, sepulan yang lain dengan tenaganya, sepulan yang lain dengan doanya dan andai-andainya. Maka hendaklah kita merubah, mempelajari hidayah ini, kita jadikan sebagai jalan kita menuju surga, menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Inilah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mulai dari diri kita, mencari hal-hal yang diizinkan Allah menuju kemenangan itu. Dan kita habiskan waktu kita, seluruh tenaga kita untuk itu. Oleh karena ini adalah jalan satu-satunya yang tidak Allah izinkan jalan-jalan yang lain. Kita rubah diri kita dari malas-malasan menjadi kita semangat mempelajari agama Allah, mengamalkan agama Allah, mendakwahkan agama Allah. Ini yang bisa kita sampaikan pada khutbah yang pertama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi rabbil alamin, ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله, orang-orang di luar Islam, dari musuh-musuh kita, mengetahui perkara ini, maka mereka bergerak untuk kesesatan. Mereka menghabiskan harta mereka, konsolidasi di antara mereka, mengadakan serangan-serangan kepada dakwah ini. Oleh karena itu, ya ibadallah, hendaklah kita semakin al-i'tisam, berpegang teguh dengan agama Allah. Jadi itu tadi sunnah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah, kemenangan di tangan Allah, dan Allah pasti menolong orang-orang beriman. Kapan? Maka datanglah, tidak mungkin datang kemenangan itu sampai kita melakukan sunnah. Yang kedua, kita merubah diri kita. Kita jadikan satu-satunya tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli yang lain. Apapun di jalan Allah, maka kita infakkan yang mahal dan yang murah. Yang ketiga, sunnah yang Allah tetapkan dalam perubahan. Bagaimana kalau kita tidak bergerak? Bagaimana kalau kita tidak ingin merubah diri? Tetap Allah SWT hidupkan agama ini, akan tetapi tidak ada jaminan di zaman Anda. Allah SWT kata Allah, wa in tatawallau, kalau kalian berpaling, yastabdil qauman ghairakum, Allah gantikan kalian. Tidak seperti kalian yang bermalas-malasan, yang pelit, yang tidak peduli dengan kebenaran. Tsumma la yakunu amsalakum, kemudian pengganti kalian tidak seperti kalian. Maka apa yang kita lakukan di antara sebab-sebab kemenangan itu dan berpegang teguh dengan agama Allah itu adalah hubbus sahabah, mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, musuh-musuh Islam tahu bahwa pintu yang tepat untuk menghabisi agama Allah melalui pintu sahabat. Kalau mereka langsung menta'an Allah, menta'an Al-Quran dan Rasulullah SAW, mereka tidak berani. Karena mereka itu adalah para pengecut, munafikin, zanadiqah. Tidak akan berani langsung. Maka mereka mencari celah, pintu yang mungkin bisa mereka cela. Kalau langsung mereka mencela Al-Quran, berarti memang mereka bukanlah orang Islam. Maka mereka pun berpura-pura dengan cara-cara yang lain. Oleh karena itu, kita harus tanamkan pada diri kita hubbus sahabah, mencintai para sahabat Nabi semuanya. Kemudian ibadallah, di antara sebab datangnya kemenangan dari Allah al-iltija ila Allah, kita lakukan dalam perkara ini adalah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat yakni waqi'un al-alim, kondisi kita yang terasa menyedihkan. Kata waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, orang-orang beriman mengatakan hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami, dan dialah Allah sebaik-baik penolong. Kemudian beriltija kepada Allah dalam suasana-suasana seperti ini, berdoa dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperpanjang sujud, mengadu kepada Allah Jallatil Ula, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Itu di antara doa-doa yang Allah ajarkan pada kita. Ya Allah, jangan Engkau bebankan kepada kami seperti beban yang Engkau berikan kepada umat-umat sebelum kami. Untaian-untaian doa yang telah disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma munzil al-kitabi wa mujri as-sahab. Ya Allah, yang menurunkan Al-Quran, yang memperjalankan awan, wa hazim al-ahzab, dan zat yang mampu untuk mengalahkan musuh. Ihzimhum wansurna alaihim. Kalahkan mereka ya Allah, bantulah kami atas mereka. Kemudian, ya ibadallah, kita menolong Allah Subhanahu wa taala demi kemenangan kita. Dengan cara apa? Bil aqidati sahihah, dengan akidah yang benar. Berupa siddiqut tawakkul, kejujuran di dalam bertawakal kepada Allah, dan mengambil sebab-sebab yang sudah kita sebutkan antara lain. Kemudian dengan amal yang saleh, menggabungkan antara teori dan praktek, menggabungkan antara agama, ilmu yang sahih dan amal yang saleh. Karena Allah mengutus Nabi kita bil huda wa dinil haq. Berkata Salih Fauzan hafizahullah bahwa al huda adalah petunjuk, itulah ilmu yang sahih. Yang dikatakan Imam Syafi'i ilmu yang sahih, ma qala Allah wa ma qala Rasulullah, apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya, wa ma qala sahabat, dan apa yang dikatakan para sahabat, wa ma siwa zalika fahiya manfaqatun, itu semuanya adalah menyia-nyiakan harta dan hanya menghabiskan waktu saja. Kemudian di antara hal yang harus kita perhatikan ya ibadah Allah, demi menyongsong kemuliaan dan kemenangan agama kita, al-ittihad wa adamu tafarruq, kita bersatu padu dan tidak bercerai-berai, membuang kemaslahatan pribadi kita, dan kita bersatu padu dalam agama Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai seraya menutupi aib saudaranya. Demi Allah, tidak ada yang, kalaupun ada di antara kita yang dipuji, karena Allah belum menyingkap rahasianya pada kita. Demi Allah, kalaulah bukan Allah menutupi kita, sungguh tidak didapatkan dari kita orang yang dapat dipuji. Karena pujian hanyalah milik Allah Jallatil Ula. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, jangan kalian bercerai-berai. Tali Allah itulah agama Allah Subhanahu wa taala. Tafarruq, yaitu dengan meninggalkan agama Allah. Setiap mereka yang mengajak kepada agama Allah, mereka itulah pemersatu. Dan setiap mereka yang menyeru kepada selain agama Allah, mereka itu demi Allah, merekalah yang mengajak kepada perceraibaian, menyembah kepada selain Allah, mencontoh selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Demikian ibadallah, wasiat-wasiat tentang sunnah-sunnah Allah Subhanahu wa taala. Kita berpaling lari daripada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaatinya. Lari daripada Allah kepada Allah. Lari daripada kelalaian menuju kesadaran kembali. Lari daripada kejahilan menuju ilmu yang sahih.